Poin pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Khusyuk secara bahasa. Khusyuk secara bahasa disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya oleh Ibnu Faris di dalam kitab Mu'jam Maqayis fil Lughah, kha, shin dan ain aslun wahid yadullu ala tatamun, artinya huruf dasar dalam sebuah kata bahasa Arab kha, shin dan ain menunjukkan kepada tatamun, menunjukkan kepada tatamun. Tatamun artinya adalah idza tatamana wa ta'ta'a ra'suhu, jika menundukkan dan juga memandang ke bawah kepalanya. Ini arti bahasa, yaitu seorang yang khusyuk berarti seorang yang menundukkan kepalanya dan mengangguk-anggukkan ke bawah. Menundukkan kepalanya dan mengangguk-anggukkan ke bawah. Menurut Ibnu Faris, khusyuk hampir sama dengan khudu'. Khusyuk hampir sama dengan khudu'. Kalau khusyuk lebih ke kepala, menundukkan ke bawah, dan khudu' lebih pada badan. Badan membungkuk. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 43, khashi'atan absaruhum, artinya pandangan mereka khusyuk ke bawah. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang kafir takut kepada Allah sehingga pandangan mereka khusyuk ke bawah. Ini arti khusyuk secara bahasa yang pertama. Arti khusyuk secara istilah bahasa yang kedua adalah sukunul atraf wa tuma'ninatul qalb. Sukunul atraf ma'a tuma'ninatil qalb. Diamnya anggota tubuh yang disertai dengan tenangnya hati. Di sini terjadilah akhirnya perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan khusyuk itu adalah pekerjaan hati. Ada yang mengatakan khusyuk adalah pekerjaan lahiriah. Wallahu a'lam Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, khusyuk adalah pekerjaan hati dan berpengaruh pada lahiriah. Khusyuk adalah pekerjaan hati dan berpengaruh pada lahiriah. Di dalam Al-Quran terdapat kata-kata khusyuk. Ada dua, surat Taha ayat 108, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khasha'atil aswatu lirrahman. Yang artinya, suara-suara diam, lirih untuk Allah yang Maha Pengasih. Dan ini salah satu makna dari makna khusyuk secara bahasa. Diam dan lirih. Diam dan lirih. Makna yang kedua, ayat yang kedua disebutkan oleh Allah tentang khusyuk dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 39. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. Dari tanda-tanda kekuasaannya, kamu melihat bumi khasyi'ah. Khasyi'ah, tunduk dan diam. Surat Fussilat ayat 39. Ini semua makna khusyuk secara bahasa. Jadi ada tiga makna khusyuk secara bahasa. Yang pertama, makna khusyuk secara bahasa artinya adalah idza tatamana ra'suhu. Yaitu kalau menunduk dan mengangguk-angguk ke bawah kepalanya. Ini arti khusyuk. Maka sebagian ada yang mengamalkan ini ketika sholat. Mereka mengangguk-anggukkan kepalanya ke bawah. Mengangguk-anggukkan kepalanya ke bawah. Yang kedua, makna khusyuk adalah sukunul atraf ma'a tuma'ninatil qalb. Yaitu tenangnya anggota tubuh dengan bersamaan tenangnya hati. Di dalam makna kedua ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa khusyuk amalan hati. Ada yang mengatakan khusyuk amalan lahiriah. Pendapat yang kita ambil tadi adalah bahwa khusyuk amalan hati yang berpengaruh pada amalan lahiriah. Makna khusyuk yang ketiga yaitu diam dan tunduk. Sebagaimana ayat Al-Quran surat Taha ayat 108 dan surat Fussilat ayat 39. Bisa dipahami ini para ikhwah? Sekarang makna khusyuk secara istilah syariat. Para ulama mengatakan, di antaranya Imam Al-Jurjani rahimahullah, Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat Al-Khushu', khushu' di dalam istilah adalah al-inqiyadu lil haq. Artinya taat kepada kebenaran. Kata beliau juga bisa bermakna al-khawfud da'im fil qalb. Al-khawfud da'im fil qalb. Selalu merasa takut di dalam hati. Selalu merasa takut di dalam hati. Ini salah satu makna khusyuk di dalam istilah syariat yang dibawakan oleh Imam Al-Jurjani. Kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan khusyuk secara istilah syariat adalah qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wa dhul. Tegaknya hati di hadapan Allah dengan ketundukan dan rasa takut. Tegaknya hati di hadapan Allah dengan ketundukan dan rasa takut. Jadi hatinya yang tegak ketika berhadapan dengan Allah, tapi dibarengi dengan rasa tunduk dan takut. Kalau kita perhatikan istilah khusyuk secara syariat yang jami' mani', yaitu yang maksudnya yang mengumpulkan seluruh pengertian dan membuang kata-kata yang tidak perlu dalam pengertian khusyuk. Khusyuk adalah, ini khusyuk di dalam sholat ya. Khusyuk di dalam sholat adalah hudurul qalbi baina yadayillah. Hadirnya hati ketika berhadapan dengan Allah. Wasukunil jawarih. Dan diamnya anggota tubuh. Wastihdharu ma yaquluhu al-musalli aw yaf'aluhu min awwali salatihi ila akhiriha. Dan menghadirkan apa yang dibaca oleh orang yang salat dari awalnya sampai akhirnya. Bahwa ia berada di depan Allah. Saya ulangi, khusyuk secara istilah syariat di dalam sholat adalah hadirnya hati tatkala berhadapan dengan Allah, diamnya anggota tubuh, dan menghadirkan makna yang dibaca tatkala sholat dari awalnya sampai akhirnya, disertai dengan merasa berhadapan dengan Allah, disertai dengan merasa berhadapan dengan Allah. Ini yang disebut dengan khusyuk di dalam sholat. Jadi dia ada tiga. Hati hadir tatkala sholat, bahwasanya dia sedang berhadapan dengan Allah. Yang kedua, anggota tubuhnya diam, tidak bergerak kecuali gerakan sholat. Yang ketiga, memahami makna yang dibaca tatkala sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Yang keempat, merasa berhadapan dengan Allah. Itu khusyuk di dalam sholat secara istilah syariat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sana ada khusyuk yang disebut oleh para ulama khusyuknya munafik. Khusyuknya munafik. Dalam hadis, dalam perkataan Hudzaifah radhiyallahu an yang dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Faqila lah, wa ma khusyu'un nifaq? Qala an tara al-jasada khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'. Jauhilah oleh kalian sifat khusyuknya orang munafik atau khusyuknya kemunafikan. Beliau ditanya, apa itu khusyuknya kemunafikan? Beliau menjawab, antaral jasada khasyian. Kamu lihat anggota tubuhnya khusyuk, diam, tunduk. Wal qalbu laysa bi khasyi. Tetapi hatinya tidak khusyuk. Hatinya tidak diam, hatinya tidak tunduk, hatinya tidak patuh. Ini namanya khusyuk munafik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khusyuk di dalam sholat terjadi pada hati dan pada anggota tubuh. Dan seluruh panca indera. Khusyuk di dalam sholat terjadi pada hati, anggota tubuh, dan seluruh panca indera. Coba perhatikan hadis berikut yang menunjukkan hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa tatkala rukuknya dengan mengucapkan bacaan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqilla bihi qadami. Ya Allah, aku rukuk untukmu, aku beriman kepadamu, aku menyerahkan diri untukmu, khusyuk untukmu pendengaranku, penglihatanku, pikiranku, tulangku, kemudian ototku, dan apa saja yang menegakkan telapak kakiku. Ini menunjukkan bahwa khusyuk terjadi pada apa? Hati dan anggota tubuh. Bahkan para ulama mengatakan, idza khasha'at khasha'al qalbu khasha'atil jawarih. Jika hati khusyuk, maka anggota tubuh pun akan khusyuk. Kedudukan khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang mempunyai sifat khusyuk di dalam sholat. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang mempunyai khusyuk di dalam sholat. Seperti firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah benar-benar beruntung orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman yang telah benar-benar beruntung? Orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Dan sebagai tambahan pengetahuan, sholat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam ayat ini. Sifat orang-orang beriman yang beruntung dimulai dengan sholat yang khusyuk. Dan diakhiri dengan sholat, dengan selalu menjaga sholat. Coba perhatikan ayatnya sampai ke ayat 10. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Kedudukan salat tinggi dalam ayat ini dilihat dari sisi orang-orang beriman yang benar-benar beruntung diawali sifatnya dengan sholat. Di ayat yang kedua. Diakhiri sifatnya orang-orang yang beriman yang beruntung ini dengan juga sholat. Di ayat yang ke-9. Maka sholat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Ditambah dengan sholat yang khusyuk. Ini yang pertama, kedudukan khusyuk di dalam sholat. Yang kedua, kedudukan khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat adalah sesuatu yang sangat cepat hilang dari dunia, dari umat Islam. Sangat cepat hilang dari umat Islam. Kedudukan sholat yang khusyuk dalam Islam adalah saking sulitnya khusyuk, dia adalah sesuatu yang sangat cepat hilang dari umat ini. Perhatikan hadis riwayat Imam At-Tabarani dan hadisnya hasan dengan jalan-jalan yang begitu banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummah al-khusyu' hatta la tura fiha la tara fiha khashi'an." Sesuatu yang paling pertama kali diangkat dari umat ini khusyuk di dalam salat. Sampai kamu tidak melihat seorang yang khusyuk pun di dalam sholatnya. Ini menunjukkan khusyuk adalah sesuatu yang sangat ajiz, yang sangat berharga di dalam sholat. Sampai-sampai dia yang pertama kali akan diangkat dari umat ini. Adzan. Nah, silakan adzan. Ya, tadi sampai mana? Apa yang kita tulis? Tentang apa itu? Tentang Iya, itu apa? Diangkatnya kekhusyuan tentang apa? Hah? Kedudukan khusyuk di dalam sholat. Kedudukan khusyuk di dalam sholat. Yang pertama, yaitu sifat orang-orang beriman yang benar-benar beruntung adalah orang yang khusyuk. Yang kedua, khusyuk sangat cepat diangkat dari umat ini. Kedudukan yang ketiga, khusyuk adalah isi dan ruhnya sholat. Isi dan ruhnya sholat. Dalam artian, kalau seandainya khusyuk, seseorang sholat tidak khusyuk, maka tidak ada isinya sholatnya. Sebagaimana sebuah jasad yang tidak ada ruhnya. Makanya para ulama mengatakan al-khusyu' fi shalah bi manzilati ar-ruhi minal jasad. Khusyuk di dalam salat itu seperti kedudukan ruh di dalam jasad. Fa idza fuqidat ar-ruh mata al-jasad. Jika hilang ruh, maka jasadnya akan mati. Fal khusyu' ruhus shalah wa lubbuha. Khusyu' adalah ruhnya salat dan isinya. Khusyu' adalah ruhnya salat dan isinya. Yang keempat, kedudukan khusyuk di dalam sholat. Sholat akan berat tanpa khusyuk. Sholat akan berat tanpa khusyuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah tolong dengan kesabaran dan salat. Dan sesungguhnya salat berat atas orang-orang yang khusyuk. Sesungguhnya salat berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan khusyuk di dalam sholat yang keempat, yaitu kalau bukan khusyuk, maka sholat akan terasa berat. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah apa hukum khusyuk di dalam sholat. Apa hukum khusyuk di dalam sholat? Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian juga Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian pendapat-pendapat ulama peneliti seperti Imam Al-Iraqi, Imam Al-Qurtubi, Ini ulama-ulama yang mengatakan bahwa khusyuk di dalam sholat hukumnya wajib. Adapun pendapat yang kedua adalah khusyuk di dalam sholat hukumnya mustahab. Mustahab itu artinya dianjurkan. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak ditekankan. Yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Di sana ada pendapat ketiga. Afwan, yang pendapat kedua tadi itu pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Bahkan beliau menukilkan ijma' bahwa para ulama berijma' hukum khusyuk di dalam sholat adalah hukumnya mustahab. Tetapi ijma' ini dilemahkan oleh para ulama penukilannya. Dilemahkan oleh para ulama penukilannya. Karena ada yang mengatakan wajib. Kalau namanya ijma' berarti tidak ada yang apa? Menyelisih. Tidak ada yang menyelisih. Sedangkan di sini banyak ulama yang menyelisih. Al-Ghazali, Al-Qurtubi, kemudian Al-Iraqi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Majmu'ul Fatawa, wa hadza yaqtadhi dhamm ghairil khashi'in. Dan ini menunjukkan bahwa konsekuensi tercelaknya orang-orang yang tidak khusyuk. Wa idza kana ghairul khashi'in madhmumin dalla dhalika ala wujubil khusyu'. Dan jika selain orang-orang yang khusyuk itu tercela, maka hal itu menunjukkan wajibnya khusyuk. Fathabata anna al-khusyu'a wajibun fis shalah, kata beliau. Maka dengan ini tetaplah khusyuk itu hukumnya wajib di dalam sholat. Dan kita kan belajar setiap malam Selasa ini belajar hukum. Kalau bicara hukum tidak lepas dari lima hukum. Imma wajib, mustahab, mubah, makruh, haram. Maka hukum khusyuk di dalam sholat terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab, sunnah. Ada yang mengatakan pendapat ketiga, yaitu Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Yaitu beliau mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kenapa demikian? Karena susah untuk khusyuk 100% di dalam sholat. Susah untuk khusyuk 100% di dalam sholat. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menunjukkan susahnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan ya'ti ila ibni Adam fi shalah." Fa yaqul, "Udzkur kadza, udzkur kadza hatta la yadri madza shalla." Sesungguhnya syaitan datang kepada anak Adam tatkala salat. Lalu ia membisikkan, "Ingatkan ini, ingatkan ini, ingatkan ini." Sampai dia tidak tahu berapa dia sudah sholat. Maksudnya berapa rakaat. Ini menunjukkan bahwa khusyuk di dalam sholat susah. 100% susah. Makanya hukumnya, kata beliau, sunnah muakkadah. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa hukumnya sunnah muakkadah, hadis riwayat Imam Ahmad. Innar rajula la yansrifu. Sesungguhnya seseorang selesai dari sholatnya. Wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi. Dan tidaklah ditulis dari pahala sholatnya kecuali 1/10 dari sholatnya. Tus'uha, thumunuha, sub'uha, sulusuha, khumusuha, rubu'ha, thulusuha, nisfuha. Atau 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3/5. Ini menunjukkan bahwa ada yang tidak khusyuk dan sholatnya tetap sah. Maka ia bekal khilaf. Pokoknya terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum khusyuk di dalam sholat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab atau sunnah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ulama yang mengatakan hukum salat, hukum khusyuk di dalam salat adalah wajib, mereka mempunyai dalil-dalil. Catat, dalil-dalil para ulama tentang hukum khusyuk di dalam salat. Yang pertama, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan minta tolonglah dengan kesabaran dan salat. Sungguhnya dia sangat berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Ini kata mereka menunjukkan dalil wajibnya sholat khusyuk. Yang kedua, dalilnya surat Al-Mu'minun ayat 1-10. Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat itu, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Dalil yang ketiga tentang wajibnya khusyuk di dalam sholat, terdapat banyak ancaman di dalam hadis-hadis Rasul yang menunjukkan khusyuk di dalam sholat wajib. Ancaman orang yang tidak khusyuk. Pada saat yang bersamaan berarti menunjukkan khusyuk di dalam sholat wajib. Jadi dalil yang ketiga, terdapat ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang sholatnya tidak khusyuk. Lihat ancamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ancamannya adalah Allah akan tetap menghadap hamba tersebut selama dia tidak menoleh kepada yang lain di dalam sholatnya. Menoleh kepada yang lain berarti ini tidak. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengancam selama dia khusyuk dia akan dihadapi oleh Allah. Kalau dia sudah menoleh ke lain, maka Allah tidak akan menghadapinya. Ini ancaman dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu Allahu muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa minhu." Insarafa anhu. Masih saja Allah berada di depan orang tersebut. Di dalam salat seorang hamba. Selama dia tidak menoleh. Apabila menoleh, maka Allah pun meninggalkannya. Ancamannya. Ditinggalkan oleh Allah. Tidak dinilai oleh Allah. Kemudian, ancaman yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak khusyuk dicela oleh Rasulullah dengan celaan sebutan binatang. Dengan celaan sebutan binatang. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali arakum rafi'i aydikum ka'annaha adnabu khayli syams. Uskunu fis shalah." Artinya, kenapa aku melihat kalian mengangkat tangan-tangan kalian seakan-akan ia adalah ekor-ekor kuda syams. Maksudnya adalah ekor kuda yang tidak bergerak, yang tidak berdiam. Diamlah di dalam sholat kalian. Diamlah di dalam sholat kalian. Ini ancaman. Karena Rasulullah SAW menyebutkan seperti ekor kuda. Maksudnya adalah kalau orang lagi sholat, orang kan begini. Ini tangannya kesana kemari, tangannya kesana. Seperti ekor kuda. Ya. Atau megang sana, megang sini. Ya. Dan semisalnya. Yang ancaman yang keempat. Yang keempat betul? Yang ketiga. Orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya, maka diancam dengan neraka waili. Diancam dengan neraka waili. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5. Siapa yang tahu ayatnya? Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahu. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Yaitu orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Yaitu tidak khusyuk. Ada perkataan menarik tentang ini. Alhamdulillah alladhinahum fi salatihim sahu. Alhamdulillah yang tidak menyebutkan alladzinahum fi salatihim sahu. Itu orang-orang yang di dalam salatnya sahu. Coba kalau di dalam salat. Setiap kali salat kita lalai, neraka wail. Ini Allah menyebutkan alladzinahum an salatihim. Tidak fi salatihim. An salatihim. Maksudnya an sini tentang salatnya. Tidak setiap salat. Coba kalau dihitung setiap salat, wah, cilaka kita. Karena tidak bisa tidak kita selalu tidak khusyuk di dalam setiap sholat kita. Nah, keutamaan khusyuk di dalam sholat. Apa keutamaan khusyuk di dalam sholat? Ada banyak, tapi saya ambilkan beberapa saja. Yang pertama, orang yang khusyuk di dalam sholat, maka setelah selesai sholat, dia seperti dilahirkan dari rahim ibunya tanpa dosa. Orang yang khusyuk di dalam sholat, maka setelah selesai sholatnya, dia dilahirkan seperti dari rahim ibunya tanpa dosa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Amr bin Abbasah As-Sulami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallaha wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillah illa sarafa min khati'atihi kahayatihi yauma waladathu ummu." Jika dia bangun salat, dia memuji Allah, dia mengagungkan Allah yang Allah pantas untuk itu, dan dia menghadirkan hatinya untuk Allah. Menghadirkan hatinya untuk Allah, melainkan akan hilang darinya kesalahannya seperti dia dilahirkan dari rahim ibunya. Ini keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua, yaitu dijamin surga. Orang yang sholatnya khusyuk dijamin surga. Wajib mendapatkan surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun 'alayhima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seorang muslim wudu, menyempurnakan wudunya, bangun sholat 2 rakaat dalam keadaan menghadap dengan hatinya dan wajahnya, melainkan diwajibkan untuknya mendapatkan surga. Tadi pagi saya sebutkan, kenapa disebutkan wajah? Nah, karena menggambarkan seluruh tubuh. Yang kedua, ada 3 dia. Yang kedua, wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia. Yang ketiga, wajah paling banyak panca indera. Makanya sering disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul tentang penyebutan wajah. Dan di sini dia menghadap kepada Allah dengan hatinya dan wajahnya. Apakah perutnya enggak? Kakinya, tangannya enggak? Bukan. Tetapi penyebutan wajah sudah mewakili seluruh anggota tubuh. Apa tadi? 3 tadi? Penyebutan wajah. Karena wajah adalah gambaran seluruh anggota. Yang kedua, wajah anggota tubuh yang paling Yang ketiga, ada wajah terdapat balik banyak panca indra. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang khusyuk, yang keberapa ini? Yang ketiga. Khusyuk mendatangkan hidayah dari Allah. Khusyuk di dalam sholat mendatangkan hidayah dalam Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 54. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan hendaklah orang-orang yang diberikan ilmu mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Rabbmu. Maka lalu mereka beriman. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Setelah beriman, hati-hati mereka khusyuk. Setelah hati khusyuk, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Maka Allah benar-benar memberikan petunjuk orang-orang yang beriman yang khusyuk tadi kepada jalan yang lurus. Maka khusyuk adalah pendatang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaan khusyuk, orang yang khusyuk dipuji oleh Allah dan disifati oleh Allah sebagai orang yang berilmu. Saya tadi sebelum datang ke sini enggak batuk. Orang yang khusyuk adalah orang yang dipuji oleh Allah dan disifati sebagai orang yang berilmu. Surah Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih." قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت. Apakah seorang yang berdiri dengan khusyuk, salat di malam hari, sujud, berdiri, takut terhadap kehidupan akhirat, berharap rahmat Rabbnya, nah, ini semuanya khusyuk. Apakah ini sama dengan orang yang tidak sholat dengan khusyuknya? Lalu Allah menyebutkan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun." Artinya, katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu yang tadi sholatnya khusyuk, berharap akhirat, ya, dengan orang-orang yang tidak berilmu, yang sholatnya tidak khusyuk? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa mengetahui ini hanya orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang khusyuk. Di sini Allah memuji orang-orang yang khusyuk dan disifati oleh Allah sebagai orang yang berilmu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cukup itu. Ada berapa itu? 4, cukup. Keutamaan khusyuk. Sekarang kita masuk ke dalam hadis pertama. Itu tadi semua mukaddimah tentang khusyuk. Ya, mukaddimah itu ya. Iya. Itu semua sudah saya potong-potong. Karena para ulama menceritakan tentang khusyuk ini banyak. Satu yang terlupa lagi. Ancaman bagi yang tidak khusyuk. Nah, ini belum disebutkan. Tadi kan keutamaan bagi yang khusyuk. Ancaman bagi yang tidak khusyuk. Hah? Sudah? Ada tiga ancamannya? Oh iya, ya betul. Betul. Ya sudah ya. Hah? Sudah baik. Kita masuk ke hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yusalli ar-rajulu muhtasira, muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin wa ma'nahu an yaj'ala yadahu ala khasiratihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat sambil bertolak pinggang. Muttafaqun alaihi. Lafaz ini adalah lafaz Muslim. Maksudnya adalah seseorang menaruh tangannya di pinggangnya. Seseorang menaruh tangannya di pinggangnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dan beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada tahun 59 Hijriah. Dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah masuk Islam, senantiasa melazimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya menjadi aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan-keistimewaan dari Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi ini bahwa beliau disebutkan al-imam, al-faqih, al-mujtahid, al-hafiz, al-muqri'. Masya Allah. Imam, ahli fikih, ahli ijtihad, hafal hadis, dan ahli qiraat Al-Quran. Allahu Akbar. Kemudian juga keistimewaan yang kedua yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah semangatnya beliau memasukkan atau mengajak ibunya masuk Islam. Ibunya yang bernama Maimunah binti Subayyah. Semangat beliau memasukkan ibunya masuk Islam. Sampai-sampai beliau meminta kepada Rasulullah agar Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar ibunya masuk Islam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doanya berbunyi, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya bacakan ya riwayat yang menarik ini. Bagaimana orang kalau dapat hidayah. Sebutkan hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad. Setelah didoakan Rasulullah seperti itu, fakharajtu mustabsyiran bi da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun keluar rumah membawa kabar gembira dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma jitu fasirtu ila albab. Ketika aku sampai rumah, aku pun ke pintu. Fa idza huwa mujaf. Ternyata dia terbuka. Fasami'tu ummi khashafa qadami. Fasami'ati ummi khashafa qadami. Kemudian ibuku mendengar suara sendalku. Faqalat, maka ibunya berkata, maka naka ya Aba Hurairah wa sami'at khadatul ma. Wahai Abu Hurairah, diam di situ. Lalu aku mendengar suara air, percikan air. Ternyata ibunya sedang mandi. Faghtasalat wa labisat dir'aha wa ajlat min an khimariha fa fatahatil bab. Mandi pakai baju, pakai khimar penutup jilbabnya, lalu membuka pintu. Lalu ibunya berkata, ya Aba Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu agungnya hidayah. Hidayah itu kalau ada, datang, Allah kasih, tidak ada yang bisa nolak. Sekeras apapun hatinya. Makanya mintalah sama Allah. Yang hadir di sini istrinya belum dapat hidayah, minta sama Allah. Yang hadir di sini anaknya belum dapat hidayah, minta sama Allah. Yang istri hadir suaminya belum dapat hidayah, minta sama Allah. Farajatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataitu wa ana abki min al-farah. Lalu aku pulang kembali menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil dalam keadaan menangis karena saking gembiranya. Subhanallah. Qultu ya Rasulullah abshir qad istajaba Allahu da'watak wa hada umma Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, bergembiralah engkau. Sungguh doamu telah dikabulkan dan Allah telah memberikan hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Hamidallahu athna alaih wa qala khairan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, kemudian mengucapkan alhamdulillah dan berkata, insyaallah itu yang terbaik. Abu Hurairah enggak sampai situ aja. Ya Rasulullah, ud'u Allah an yuhibbni ana wa ummi ila ibadihil mu'minin. Wahai Rasulullah, doakan aku agar aku dan ibuku dicintai oleh orang-orang beriman. Wa yuhibbuhum ilaina. Dan Allah mencintakan mereka kepada kami. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma habib ubaidaka. Ubaidaka hadha, yakni Abu Hurairah, wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Wa habib ilaihimul mu'minin. Ya Allah, cintakan hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan ibunya, kepada hamba-hamba yang beriman. Dan cintakan hamba-hamba beriman kepada Abu Hurairah. Fama khalqun mu'minun yasma'u bi wala yarani illa ahabbani, kata Abu Hurairah. Tidak ada seorang pun makhluk yang mendengarku dan melihatku kecuali setelah itu mencintaiku. Ini keistimewaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Imam Ahmad. Jangan pernah remehkan doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat sambil bertolak pinggang. Dalam bahasa Arabnya mukhtasira, bertolak pinggang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasira. Ada yang perlu ditekankan di sini. Lihat bahasa Arabnya antum di dalam kitabnya. Ada dua penekanan kata ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam naha, melarang seseorang sholat dalam keadaan bertolak pinggang. Seseorang di sini aturan artinya adalah laki-laki. Karena ar-rajul, rajul artinya apa? Laki-laki. Jadi kalau sebenarnya terjemahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang lelaki untuk sholat bertolak pinggang. Tetapi para ulama mengatakan kata-kata lelaki di sini la mafhuma lahu. Artinya tidak ada ketetapan padanya. Maksudnya baik laki-laki ataupun perempuan. Dua-duanya terlarang untuk sholat mukhtasira. Itu penekanan pertama. Penekanan kedua, kata-kata mukhtasira yang diterjemahkan di sini bertolak pinggang. Para ulama mengatakan mukhtasira yaitu idza wada'a al-insan yadahu ala khasiratih. Jika seseorang meletakkan tangannya di atas khasirah. Khasirah adalah ma bainal warqi wa asfalil adla'. Ma bainal warqi wa asfalil adla. Khasirah, jika seseorang meletakkan kedua tangannya di antara warq. Warq itu pipi pantat. Wa asfalil adla. Asfalil adla adalah ini. Ini adalah tulang rusuk. Ya. Tulang rusuk. Paling bawah. Ini tulang rusuk paling bawah diletakkan begini. Mungkin capek kali dia. Ya. Jadi turun begini dia capek. Iya. Jadi meletakkan tangan khasirah. Ini kan namanya belajar kitab. Jadi tidak seenaknya. Kalau bertolak pinggang kita sudah kenal. Tapi kan kita ingin lihat bahasa Arabnya. Bahasanya mukhtasiran. Mukhtasiran itu ismul fa'il. Kata kerja pelaku. Kata kerja pelaku yang meletakkan tangan di khasirah. Khasirah itu mana? Meletakkan tangan antara pipi pantat dengan akhir rusuk, ya, akhir rusuk. Kata Imam Nawawi rahimahullah, "Hadza huwa alladhi 'alaihi al-muhaqqiqun wal-aktharun min ahli al-lughah wal-gharibi wal-hadith." Pendapat inilah yang dinyatakan oleh para ulama peneliti. Dari ulama bahasa, ulama kalimat-kalimat yang asing dalam hadith, dan ulama hadith. Baik. Muttafaq alaih, lafaz ini adalah lafaz Muslim. Maksudnya dalam lafaz Bukhari ada, tapi yang disebut oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini adalah lafaz siapa? Muslim. Maksudnya adalah seseorang menaruh tangannya di pinggangnya. Ini kan pinggang kurang apa namanya, kurang detail. Yang maksud pinggang di sini yaitu di antara pipi pantat dengan akhir tulang rusuk. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada makna lain dari khasirah atau mukhtasiran. Makna lain dari kata mukhtasiran. Makna yang pertama, makna lain pertama, hanya membaca ayat 1-2 ayat terakhir setiap surat. 1-2 ayat terakhir setiap surat. Makna yang kedua, makna yang lain, yaitu tidak membaca surat atau ayat yang ada surat sajdah sehingga tidak sujud tilawah. Tidak membaca ayat yang ada sujud tilawah sehingga dia di dalam sholatnya tidak sujud tilawah. Karena kan capek pak sujud tilawah itu. Ya, sudah berdiri nanti langsung ruku, langsung apa? Sujud, bangun lagi. Maka dia baca ayat dalam suratnya, dalam sholatnya, pas ayat sajadah dia tinggal. Dia enggak baca. Seperti misalkan dia baca surat Al-Alaq, yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, sampai kepada ayat baik yang terakhir wasjud waqtarib. Dia enggak baca itu wasjud waqtarib itu. Biar enggak sujud. Ini makna yang kedua. Engken banget nih orang. Makna yang ketiga, mukhtasiran artinya sholatnya sambil bertangkai bersandar tongkat, bukan bertangkai, bersandar tongkat. Nah ini makna dari mukhtasira. Makanya saya katakan ada beberapa penekanan di sini. Makna yang paling kuat apa tadi? Bertolak pinggang. Tapi di sana ada tiga makna yang lain, yaitu bukan bertolak pinggang. Makna yang pertama apa? Baca 1-2 ayat terakhir dan sudah mencukupi satu surat kata dia. Di Qul huwallahu ahad. Dua ayat terakhir apa? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Saya ingat Ustaz Firanda. Saya pernah kata beliau bertemu dengan anak-anak kecil hafal Quran. Hafal Quran bukan dari awal sampai akhir saja. Tetapi hafal Qurannya dari belakang. Belakang bisa nyambung ayat selanjutnya. Ayat setelah sebelumnya. Kata beliau, kalau ente-ente susah ngapalnya. Coba sebelum walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa? Nah, masih mikir kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum itu mikir. Kalau dia enggak, itu ayat yang paling mudah. Ya. Sebelum wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Apa? Ya, susah. Ya. Nah, ini orang baca cuma 1-2 ayat terakhir dalam surat, mencukupkan dengan itu, mukhtasar. Pendapat yang kedua apa? Tidak membaca surat ayat sajdah. Yang ketiga bersandar dengan tongkat. Tetapi pendapat yang pertama tadi yaitu bertolak pinggang, ini lebih degas dengan bab kita, yaitu tidak khusyuk di dalam salat. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca 252 karena berkaitan dengannya. Wa fil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna dzalika fil fi'lul yahud. Dan di dalam riwayat Bukhari dari Aisyah, Imam Bukhari, ini ada semacam kesalahan saya waktu yang lalu, saya ingin membetulkan, Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari Maulahum, yang memasukkan Islam keluarganya Imam Bukhari adalah Al-Ju'fi. Sehingga keluarganya Imam Bukhari itu punya jasa ataupun berhutang jasa kepada Al-Ju'fi. Al-Ju'fi Maulahum. Al-Ju'fi ini yang memasukkan Islam keluarganya Imam Bukhari. Maulahum, arti Maulahum di sini adalah yaitu orang kalau belum masuk Islam, kemudian ada yang ngajak masuk Islam. Nah, yang mengajak ini nanti namanya dijadikan maulahum kepada yang diajak. Begitu ceritanya. Baik. Imam Bukhari adalah imam hadis yang wafat pada tahun pada abad ketiga Hijriah. Nama asli beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi Maulahum. Wafat pada tahun 1256 Hijriah. 256 Hijriah, abad ketiga Hijriah. Dan di dalam riwayat Bukhari dari Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, di dunia wal akhirah, wafat pada tahun 58 Hijriah. Nama aslinya Aisyah binti Abi Bakar Al-Qurasyiyah, istri Nabi yang ketiga. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikahi perempuan perawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Keutamaan Aisyah, wanita terbaik dari seluruh wanita. Itu satu. Rasul SAW bersabda, "Fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tsaridi 'ala sa'iril ta'am." Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan sarid dibandingkan seluruh makanan. Wanita yang paling dicintai Rasulullah, keutamaan Aisyah yang kedua sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nasi ahabbu ilaik?" Manusia mana yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Kemudian keutamaan Aisyah yang ketiga, yaitu Allah menurunkan ayat tentang pembebasan Aisyah dari semua tuduhan orang-orang munafik. Ayatnya dalam surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nur dari ayat ke-11 sampai ayat ke-20. Itu pembelaan dan pembebasan Aisyah radhiyallahu anha dari semua tuduhan orang munafik. Orang munafik nuduh apa? Berzina, main main serong dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Yang keutamaan beliau yang selanjutnya yaitu afqahu nisa'il alam. Wanita yang paling berilmu sealam semesta. Dan ini tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain. Tidak dimiliki oleh Khadijah. Khadijah memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Aisyah memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik. Dan di dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya hal itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Maksudnya tadi mukhtasiran bertolak pinggang itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi di dalam sholat mereka. Baik, kita ambil beberapa pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini melarang dalil pelarangan tentang orang yang sholat sambil bertolak pinggang. Yang kedua, larangan ini bersifat larangan ini bersifat hanya kemakruhan. Bukan keharaman. Jadi siapa yang melakukan itu tidak batal sholatnya. Larangan ini bersifat hanya kemakruhan. Dan itu pendapat mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Bahwa orang yang sholat bersambil bertolak pinggang, ini hukumnya makruh. Pendapat mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah. Pelajaran selanjutnya bahwa seseorang dilarang untuk menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dalam hal apapun. Pelajaran selanjutnya yaitu meletakkan tangan bertolak pinggang tanda tidak khusyuk. Pelajaran selanjutnya, tanda tidak khusyuk karena sering bergerak. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mukaddimah tentang bab khusyuk salat kita bisa ambil faedahnya sebanyak-banyaknya. Saya mohon maaf kajiannya pelan-pelan karena suaranya tidak memungkinkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Ustaz, bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah di rakaat 1 dan 2 bagi makmum? Maka jawabannya, ini sudah sering kita jawab. Pembacaan Al-Fatihah bagi makmum terjadi perbedaan pendapat yang mu'tabar di antara para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya wajib dan ini pendapat jumhur. Bahwa membaca surat Al-Fatihah bagi makmum hukumnya rukun. Yang tidak membaca maka tidak sah sholatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' Fatihatul Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan hukumnya hanya mustahab, anjuran. Bahwa seseorang karena sudah dibaca oleh imam. Dan si makmum tidak perlu lagi membaca. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. ada yang berpendapat bahwa makmum tidak membaca Al-Fatihah. Artinya makmum diharamkan untuk membaca Al-Fatihah tatkala jadi makmum. Karena dia sudah jadi makmum dan Al-Fatihahnya makmum adalah Al-Fatihahnya imam adalah Al-Fatihahnya makmum. Ada pendapat yang mengatakan dirinci bahwa makmum apabila suara imam keras maka dia tidak membaca Al-Fatihah. Apabila suara imam lemah maka dia diwajibkan, dirukunkan membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam, pendapat yang keempat lebih menggunakan pendapat yang ada. Yaitu bahwa makmum apabila imamnya membaca dengan suara yang keras maka diharamkan untuk membaca Al-Fatihah. Apabila imam membaca dengan suara yang lemah, yang lirih, maka diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan ini menggabungkan semua dalil. Ini menggabungkan semua dalil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat khusyuk bisa dapat dengan latihan sholat khusyuk yang biasanya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin? Mohon penjelasannya. Sholat khusyuk tidak diperlukan untuk latihan. Akan tetapi diperlukan untuk pembelajaran dalil-dalil tentang sholat khusyuk kemudian dikerjakan. Adapun ada training sholat khusyuk, ini tidak perlu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sholat sunnah dengan dua niat qabliyah dan tahiyatul masjid? Apakah bisa? Bisa. Ini disebut oleh para ulama al-ishraq fin niyah. Mempersyarakatkan di dalam niat. Dalil umumnya Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Dan setiap amalan, setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Tapi ada syarat. Syaratnya yaitu, satu, ibadah itu bukan ibadah tersendiri. Seperti misalkan, menggabungkan akikah dengan kurban. Akikah ibadah tersendiri, kurban ibadah tersendiri. Tidak bisa digabungkan. Seperti misalkan, sholat sunnah 6 hari bulan Ramadan, bulan Syawal digabung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal digabung dengan qadha Ramadan. Nah, ini ibadah tersendiri. Qadha Ramadan ibadah tersendiri, puasa sunnah Syawal ibadah tersendiri. Kita boleh. Seperti lagi menggabungkan sholat wajib dengan sholat sunnah. Maka ini ibadah tersendiri, itu syaratnya. Syarat isyrak finniyah adalah ibadahnya tidak boleh tersendiri. Ibadahnya harus sama jenisnya. Apakah bisa sholat sunnah duha dengan 4 rakaat, 1 salam? Jawabannya boleh, tetapi kurang nyunnah. Karena Rasulullah SAW bersabda, sholatul lail wan nahar, masna masna. Sholat siang dan malam dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lebih baik seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bila seseorang berzina dihukum rajam dicambuk 100 kali? Apakah bisa dengan cara bertobat saja? Bagaimana hukumnya bagi orang yang sudah kawin? Berzina, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukumnya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang yang berzina wanita dan lelaki, maka cambuklah mereka 100 kali cambukan. Ini bagi siapa yang belum menikah, karena belum pernah merasakan lezatnya berhubungan badan. Dan dalam hadis diasingkan selama setahun, dan tentunya dengan mahram kalau dia perempuan. Apakah bisa dengan bertobat saja? Maksudnya mungkin saya minta rajam di mana? Minta cambuk di mana 100 kali? Di penjara enggak ada cambuk. Polisi enggak mencambuk kalau di sini. Maka jawabannya, kalau seseorang berzina, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diperlukan dia mencari orang yang mencambuknya. Cuma hukum zina seperti itu. Jika ditegakkan syariat Islam, maka dicambuk sebanyak 100 kali. Tetapi kalau seandainya dia berzina, dia ingin bertobat, maka cukup dengan bertobat. Tidak diperlukan dia untuk menceritakan ataupun meminta qisas. Ya, tidak diperlukan. Bagaimana hukumnya bagi orang yang sudah menikah? Kalau orang yang sudah menikah, maka dirajam. Dirajam. Beda antara cambuk dengan rajam. Kalau tadi di 100 kali dicambuk. Ya, dicambuk. Saya dulu waktu di Damam, Arab Saudi, sering lihat orang dicambuk. Karena ke penjara kan. Dicambukin. Jadi 100 kali itu tidak sekaligus. 50, karena minggu depan 50 lagi. Ya, karena kalau 100 kali langsung, ya, habang berdarah. Ini 50 yang mencambuk gonol-gonol lawaknya. Kemudian dicambuk dengan rotan, rotannya gonol. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Adapun yang sudah nikah berzina karena dia sudah merasakan lezatnya berhubungan badan, tapi malah berzina, mencari yang tidak halal, maka ini tidak tahu diri. Maka dirajam sampai mati. Dirajam itu maksudnya dilempari batu sampai mati. Dan tidak boleh kasihan ketika melempari batu. Sudah gin kasihan binanya. Enggak. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kalian mengambil rasa kasihan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Kalau perempuan ditanam tubuhnya dan hanya setengah saja. Ya, karena ditakutkan kalau seandainya dirajam kelihatan auratnya. Dan Islam sangat menjaga aurat. Islam sangat menjaga kehormatan wanita muslimah. Maka tegakkan itu di tengah-tengah keluarga perempuan kita. Jangan pernah diremehkan, wahai laki-laki. Wahai jamaah saya, jangan pernah remehkan. Islam sangat menjaga kehormatan wanita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Barakallahu fiik, fiik barakallahu. Apa hukum menangis terseduh-seduh ketika membaca surat ketika sholat? Kalau seandainya itu merupakan tanda khusyuk, maka diperbolehkan. Tapi kalau seandainya itu tasannu, terlalu berlebih-lebihan, maka itu hukumnya makruh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menangis tatkala salat. Saya bacakan beberapa hal tentang khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentang khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa terkadang menangis, Terkadang beliau melewati surat-surat yang meminta surga, beliau minta. Ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, beliau minta perlindungan darinya, dan semisalnya. Ya, coba lihat, beliau menangis di dalam sholat, diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu. Ataitu Nabiya ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa la sadruhu azizun ka azizil mirjal minal buka. Aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang salat dan dadanya aziz, bergetar, bergemuruh seperti gemuruhnya al-mirjal. Al-mirjal artinya adalah air mendidih karena menangis. Ya, karena menangis. Suatu ketika, hadis yang lain ini, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Bilal berkata, "Ya Rasulullah, lima tabki? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik." Wahai Rasulullah, ketika beliau salat malam beliau nangis. Kata Bilal, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Dosamu kan sudah diampuni. Yang telah lalu dan yang akan datang. Maka beliau menjawab, afala akuna abdan syukura. Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur? Laqad nazzalat alayya al-laylata ayatu wail. Waliman qara'aha walam yatafakkar fiha. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguh telah turun kepadaku malam ini ayat pembawa kecelakaan, yaitu bagi siapa yang membaca Al-Qur'an tidak memahaminya, maka ini mendatangkan kecelakaan. Ayat yang dimaksud adalah itu surat Ali Imran ayat 190. Ini yang menyebabkan beliau menangis. Jadi menangis. Bisa tanda khusyuk. Bisa berpura-pura. Kadang ada orang membaca. Fankihu ma taaba lakum minan nisa. Masna wa thulasa wa ruba'. Nikahilah yang baik bagi kalian dari wanita 4, 3, 2. Nangis dia. Ternyata tidak dikasih izin oleh istrinya. Nangisnya bukan karena khusyuk. Nangisnya karena tidak dikasih izin untuk nikah yang kedua, ketiga, dan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menyandarkan badan ke dinding atau ke tiang ketika sholat? Ini jelas tidak khusyuk. Menyandarkan badan ke dinding. Ya, ini jelas tidak khusyuk. Wallah. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, fiik barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sahkah salat seseorang yang di dalam salatnya orang tersebut ketika berdiri selalu bergoyang-goyang bahkan mengganggu orang di sebelahnya? Maka jawabannya bisa membatalkan salatnya kalau terlalu banyak bergerak. Kita tahu bahwa pergerakan di dalam salat itu ada 4. Bergerak yang sesuai dengan syariat, ini disyariatkan. Bergerak yang sedikit tetapi diperlukan, ini boleh. Bergerak sedikit diperlukan. Yang ketiga, bergerak banyak dan karena keperluan, ini juga diperbolehkan. Seperti misalkan kita sholat, anak kita main listrik. Kita sholat, anak kita yang baru bayi main dispenser. Maka ini boleh kita untuk bergerak. Ya. Atau kita sholat membukakan pintu. Boleh. Yang keempat, bergerak di dalam sholat yang tidak perlu dan tidak ada hajat, yang apabila dia terlalu banyak terlihat dia tidak sholat, ini bisa batal sholatnya. Tidak perlu terlalu banyak dan apabila terlihat dia seperti tidak sholat, ini bisa batal sholatnya. Wallahu a'lam. Syafakallah, amin, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau didoakan itu senang hatinya. Barakallahu fik, barakallahu. Apakah kalau mengucapkan ucapan kata istighfar dalam sholat dapat membatalkan sholat, harus diulang sholatnya? Astaghfirullah, gitu ya. Kalau lagi sholat, mungkin bacaan sholatnya tertutup, hafalannya hilang saat itu, tertutup karena syaitan mungkin, maka dia mengucapkan astaghfirullah. Wallahu a'lam, la yambaghi. Tidak seyogianya dia mengucapkan itu dan dikhawatirkan bisa batal sholat. Lebih baik dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.